bayangan tentang hilap atas masa laluku. Pernah ku coba untuk menemuimu, ternyata kau tak datang. Berharap lebih aku menunggu. Separuh nafasku hilang seiring hujan, dan kau pun pergi, pergi untuk selamanya. Tak kurapat isyarat mampu. Separuh nafasku hilang seiring hujan, dan kau pun pergi, pergi untuk selamanya. Tak kudapat maaf darimu. Rasa biru selimuti hatiku.